الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة المنافقين. سورة المنافقين. Dan kadang disebut dalam sebagian riwayat dengan penamaan surah ini, surah Al-Munafiqin. Kita belum ada ini ya. Dan surah ini adalah surah yang tergolong dari surah Madaniyah. Dan ini menurut kesepakatan para ulama. Dan dimaklumi bahwa surah menyebutkan tentang awsaf, tentang sifat-sifat orang-orang munafikin. Itu adalah surah yang diturunkan di Mekah atau surah yang turun di Medina, sebab di fase Medina mulai nampak orang-orang munafikin. Adapun di fase Mekah, kaum muslimin dalam keadaan lemah. Maka yang masuk ke dalam Islam benar-benar orang-orang yang beriman dan menerima keislaman itu. Adapun ketika di Madinah, kaum muslimin sudah semakin kuat. Maka ada sebagian orang yang tidak ingin kehilangan wibawanya atau kedudukannya, maka dia menempatkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Ini yang disebut sebagai orang-orang munafikin. Kata beliau, fi tafsir qaulillahi jalla wa ala, idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, الله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانكم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. قال رحمه الله: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، kata Syekh Sa'di، tatkala Nabi صلى الله عليه وسلم tiba di Madinah، وكثر المسلمون في المدينة، المسلمين kaum muslimun di Madinah sudah semakin banyak، واعتز الإسلام بها، dan Islam menjadi aziz dengannya، jadi agung, sangat mulia dengannya. Sara unasun min ahliha min al-Ausi wal-Khazraj yabhiruna al-iman wa yubtinuna al-kufur. Maka akhirnya sekelompok manusia dari Al-Khazraj atau dari penduduk Madinah, dari suku Aus dan Khazraj, mereka menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Ya, dan ini babit an-nifaq. Nifaq adalah menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Dan ini disebut dengan nifaq akbar. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Liya baqa jahuhum wa tuhkanu wa tuhkana dima'uhum wa taslam amwaluhum. Agar supaya jah mereka, jah, kedudukan, wibawa mereka tetap terjaga. Wa tuhkan dima'uhum, dan darah mereka terpelihara. Wa taslam amwaluhum, dan harta-harta mereka selamat. Fadzakara Allahu min awsafihim ma bihi yu'rafun. Tatkala ada yang seperti ini, maka Allah menyebutkan awsaf mereka, sifat-sifat mereka, yang dengan itu mereka diketahui. Fayahdhar al-ibadu minhum, agar supaya segenap hamba berhati-hati dari mereka. Wa yakunu minhum ala basirah, dan mereka berada di atas basirah, di atas keilmuan, pengetahuan tentang siapa orang-orang munafikin. Nah, dan ini tentunya suatu hal yang wajar, sebab orang-orang munafikin lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Orang-orang kafir permusuhan mereka jelas, dan penamaan mereka, apa yang mereka tampakkan jelas, kekufuran. Tetapi orang-orang munafikin, mereka menampakkan diri mereka bagian dari kaum muslimin, namun hakikatnya mereka adalah orang-orang menyembunyikan kekufuran. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala rinci keadaan mereka dan sifat-sifat mereka di dalam Al-Quran, melebihi rincian terhadap sifat-sifat dan keadaan orang-orang kafir. Iya. Allah sebutkan berbagai sifat-sifat mereka di berbagai surah. Di surah Al-Imran, surah Nisa, surah Taubah. Iya. Dan ini surah khusus berkaitan dengan mereka, disebut dengan nama surah Al-Munafiki. Beliau kan akan patutnya setiap muslim mempelajari dan mengetahui keadaan orang-orang munafikin, sifat-sifat dan kriteria mereka, agar supaya mereka berhati-hati dari kaum munafikin tersebut dan jangan sampai terjatuh di dalam makar-makar mereka maupun dalam sifat-sifat mereka itu. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan sifat al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, dalam beberapa ayat. Setelah itu disebutkan sifat orang-orang kafir dalam dua ayat. Kemudian belasan ayat setelah itu menyebutkan sifat orang-orang munafikin. Nah, dan ini semuanya adalah pelajaran bahwa fenomena munafik, nifaq adalah suatu hal yang patut diperhatikan, dan ini termasuk bahaya yang mengancam kaum muslimin dari masa ke masa. Dan ini musuh mereka dari dalam. Ya, musuh dalam selimut. Dan di masa ini banyak orang-orang yang seperti ini, hidup di tengah kaum muslimin tapi memunculkan ucapan-ucapan kekufuran, kalimat-kalimat persis sifat orang-orang munafikin. Nah, nasallallahu alaihi wasallam. Iya, sebagiannya dalam bentuk organisasi, iya, terkumpul dalam kajian hutan jati atau lebih dikenal dengan nama JIL, Jaringan Islam Liberal. Nah, dan ada sebagian orang tiap kali kaum muslimin mengingkari kekufuran, maka ia tampil untuk menunjukkan bahwa Islam tidak menentang hal yang seperti itu. Iya, maka mengetahui kriteria dan sifat-sifat munafikin adalah suatu hal yang penting. Jadi ini faedah dari penjelasan tentang kaum munafikin. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, idza ja'akal munafiquna, apabila orang-orang munafikun datang, qalu ala wajhil kadhib, mereka berkata tentang di atas hakikatnya tapi dusta, nashhadu innaka rasulullah, kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Ya, ucapan yang mereka ucapkan ucapan yang hak, tapi mereka sendiri dusta dalam ucapan tersebut. Wa hadhihi ash-shahada min al-munafiqin ala wajhi al-kadhib wa an-nifaq, ma'anna la hajata li shahadatihim fi ta'yid rasulihi. Persaksian dari kaum munafikin ini dengan bentuk dusta dan nifaq adalah di atas bentuk dusta dan nifaq. Bersamaan dengan itu tidak perlu ada persaksian dari mereka untuk membenarkan bahwa Muhammad, Nabi Muhammad adalah seorang rasul. Tidak perlu persaksian mereka. Nah, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang bagaimana keadaan orang-orang munafikin. Mereka berkata, nashhadu innaka rasulullah, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Iya. Kalau Allah menjawab, wallahu ya'lam innaka la rasul. Ini jumlah i'tirabiyah. Dibawakan di sini ya, untuk memperjelas bahwa letak kedustaan mereka dalam pengakuan, bukan dalam ucapan yang mereka sebutkan. Maka ditegaskan, Allah, inna Allah ya'lam innaka la rasul. Sungguhnya Allah benar-benar mengetahui engkau adalah rasulnya. Ya. Wallahu yashhad innal munafiqina lakadhibun. Allah mempersaksikan bahwa orang-orang munafik adalah orang-orang yang berdusta. Fi qawlihim wa da'wahum, berdusta dalam ucapan dan pengakuan mereka. Wa anna dhalika laysa bihaqiqatin minhum, dan sungguhnya hal tersebut bukanlah hakikat dari mereka. Maksudnya bukanlah sebenarnya, itu hanya sekedar kedustaan. Ini sifat mereka yang pertama. Nah, mereka menampakkan, mempersaksikan engkau adalah Rasul Allah. Ya, kalau diserukan jihad, mereka menampakkan seakan-akan mereka akan mengikuti Rasulullah, siap untuk mengorbankan dirinya, membinasakan diri mereka. Tapi di belakangnya mereka adalah dusta. Iya. Kemudian disebutkan sifat mereka yang kedua, ittakhadhu aymanakum junnah. Mereka menjadikan aiman jama' dari yamin, sumpah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai junnah, sebagai tameng, sebagai perisai. Aitursan yatatarrasuna biha min nisbatihim ila nifaq, yaitu perisai, tameng, yang mereka berperisai dengannya agar supaya tidak dinisbatkan kepada kemunafikan. Iya. Nah, jadi senjata mereka banyak sumpah. Dikatakan begini, mereka sumpah. Iya. Jika ditegur, kenapa kalian tidak hadir, tidak berangkat jihad, mereka sumpah karena punya udur dan membawa berbagai sumpah supaya diridhai oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Nah, fasaddu an sabilihi bi anfusihim wa saddu ghayrahum mimman yakhfa alayhi haluhum. Maka mereka ini telah menghambat dari jalan Allah, telah menghalangi jalan Allah dengan diri-diri mereka, dan juga mereka menghambat selain dari mereka, dari orang yang tersembunyi keadaan atau tersembunyi terhadapnya keadaan orang-orang munafikin ini. Di mana firman-Nya tasaddu an sabilillah, mereka menghambat dari jalan Allah. Itu dengan diri mereka ataupun jahambat yang lainnya untuk mengenal jalan Allah. Nah, innakum sa'a ma kanu ya'malun. Sungguhnya mereka ini sangat jelek sekali apa yang mereka lakukan. Haitsu azharul imana wa abatanul kufra wa aqsamu ala dhalika wa awhamu sidqahum. Di mana mereka menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran, bersumpah di atas hal tersebut, dan mereka mengesankan bahwa seakan-akan mereka jujur. Dzalikal ladzi zayyana lakum an-nifaq. Demikianlah mereka dihiasi dengan kemunafikan disebabkan annahum la yathbutuna 'alal iman. Disebabkan bahwa mereka tidaklah sabit, tidaklah kokoh di atas keimanan. Bal amanu thumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim. Bahkan mereka beriman kemudian kufur, maka Allah membekukan, menguraskan hati-hati mereka. Nah, itu dia, itu dikeraskan sesuatu apabila di telah dibungkus dengan perkara atau dibungkus dengan sesuatu sehingga sesuatu ini tidak bisa lagi dibuka, maka itu namanya fobia. Iya. Maka hati-hati mereka telah dikeraskan. Bihaitsu la yadkhil la yadkhulha al-khairu abadan. Di mana tidak akan masuk kebaikan ke dalam hati-hati mereka sama sekali. Fahum la yafqahu. Sehingga mereka pun tidak mempunyai fikih, tidak bisa memahami. Ma yanfa'uhum wa la ya'unu ma ya'udu bimasalihihim. Mereka tidak bisa memahami apa yang bermanfaat bagi mereka dan tidak pula bisa mengambil aun dari apa yang mereka butuhkan di dalam kemaslahatan-kemaslahatan mereka. Iya, jadi disebutkan di sini sebabnya kenapa mereka seperti itu? Sebab mereka beriman kemudian kufur. Iya. Maka di atas kekufurannya Allah membuat hati mereka semakin keras, tidak bisa lagi menerima hidayah. Ya, dari yang tadi ada akibat dari orang yang menyimpang dari jalan Allah akan dibuat hatinya semakin menyimpang. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, maka Allah membuat hati mereka semakin menyimpang. Iya. Kemudian Allah menjelaskan keadaan mereka. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Dan kalau kalian melihat mereka, orang-orang munafikin, kamu juga kagum dengan tubuh-tubuh mereka. Min rawaiha wa nabaratiha. Nah, bagusnya dan indahnya. Wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka berucap, kamu mendengar ucapan mereka. Maksudnya bahasa mereka sangat bagus sekali. Ya, lisannya sangat fasih. Tutur katanya sangat indah. Menarik. Iya. Ini keadaan orang-orang munafikin. Penampilannya, tubuhnya bagus. Ya, lisannya pandai berbicara, indah kata-katanya, manis yang dia ucapkan. Nah, kata Sidi Ayu min husni mantiqihim fastalidzu li istima'ihi. Ya, karena baiknya mereka berbicara, bagusnya pembicaraan mereka, kamu merasa lebat, merasa nikmat mendengarkannya. Fa ajsamuhum wa aqwaluhum mu'jabah. Jasad dan ucapan mereka sangat menakjubkan, sangat mengagumkan. Lakin laysa wara'a dhalik min al-akhlaq al-fadila wal hadyi as-salih wal huda as-salih shay. Akan tetapi, ya, tidak ada di belakang hal tersebut sama sekali dari akhlak yang fadil, dan tidak pula mereka mempunyai petunjuk yang salih, perilaku yang salih. Ya. Kalau kita apa artinya? Nah, tubuh yang bagus, ucapan yang indah, apa artinya kalau tidak ada akhlak dan kebaikan? Walihada qala, kerana Allah Ta'ala berfirman, ka'annahum khushubun musannada. Ya. Seakan-akan, mereka di khushub musannada. Perhatikan, disebutkan keadaan mereka. Dan seakan-akan, menyebutkan pujian, kemudian, diletakkan mereka, tempat yang sehina-hinanya. Ka'annahum khushubun musannada. Seakan-akan mereka ini khusyuk. Jama' dari khasyabah. Kayu, musannada. Yang telah disandarkan. Khasyabah kayu, disandarkan. Kalau dia tidak terpasang, tidak dimanfaatkan, sudah disandarkan. Berarti tidak ada manfaatnya. Hanya keadaan saja, namun tidak ada manfaatnya. Bahkan, bahayanya, atau banyak bahayanya untuk mereka. Ya, kayu yang tersandar, memberi banyak bahaya apabila jatuh misalnya, ya. Sepanjang dia tidak dipakai. Kanakum khusyubun musannada. Demikian keadaan mereka. Kata sendiri, la manfaata fiha. Ya, tidak ada manfaat padanya. Wala yunalu minha illa dharrun mahdh. Dan tidak diambil darinya kecuali hanya sekedar bahaya atau semata bahaya. Yahsabuna kulla fayhatin alaihim. Mereka menyangka bahwa setiap teriakan itu atas mereka. Wadzalika lijubbihim wa faz'ihim wa dhafi qulubihim wal raybi alladhi fi qulubihim yakhafuna ay yatla'a 'alayhim. Hal tersebut karena penakut mereka. Ya. Dan faz' kekhawatiran mereka dan kelemahan hati-hati mereka dan keraguan yang berada dalam hati-hati mereka, mereka khawatir. Mereka takut akan diketahui keadaan mereka. Ya. Jadi kalau misalnya ada sayha, ada teriakan, ada pengumuman, ya. Maka mereka khawatir bahwa pengumuman ini, apa yang diteriakan ini terhadap mereka. Nah, mereka tahu keadaan mereka menyembunyikan kekufuran. Namun tetap di atas kekufuran dan melancarkan kalimat-kalimat kekufuran di tengah kaum muslimin. Iya. Namun bersamaan dengan itu nampak penakut mereka, iya, kekhawatiran mereka yang sangat besar dan kelemahan hati mereka. Ini sifat mereka. Kata saya dipahami humul adu. Mereka inilah sebenarnya yang musuh, dianggap musuh. Alal haqiqah, musuh yang sebenarnya. لأن العدو البارز المتميز أهون من العدو الذي لا يشعر به. Sebab musuh yang nampak, yang berpenampilan, itu lebih ringan dari musuh yang tidak disadari. وَكُوَ مُخَادِ مَاكِرْ. Dan dia ini penipu, membuat makar. يَزْعَمُ أَنَّهُ wali, وَهُوَ الْعَدُوُ الْمُبِينُ. Dia menyangka bahwa dia adalah wali, padahal mereka adalah musuh yang sangat nyata. Ya. Maka Allah ingatkan, humul aduwu, mereka ini adalah musuh. Fahdarhum, mulia Allah tekankan fahdarhum, hati-hatilah kalian dari mereka. Qatalahumallahu anna yu'fakun. Semoga Allah membunuh mereka, memerangi mereka, ya, terhadap bagaimana mereka bisa membuat kedustaan seperti itu. Ay kaifa yusrifuna aniddin al-islami ba'da tabayyanat adillatuhu wa tadahat ma'alimuhu ila al-kufr alladhi la yufiduhum illa al-khasar wa al-faqar. Itu bagaimana mungkin mereka bisa terpaling dari agama Islam setelah nampak jelas dalil-dalil dan sangat terang ma'alimnya, ya, simbol-simbolnya. Bagaimana mungkin mereka memalingkan dari agama Islam, dipalingkan kepada kekufuran, yang kekufuran ini tidak memberi faedah kecuali hanya sekedar kerugian dan kebinasaan dan kesengsaraan. Oke, okay. Kemudian Allah sebutkan sifat mereka yang lain. Wa idza qila, kata sidi lihaulai munafikin, apabila dikatakan kepada orang-orang munafikin itu, ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah, kemarilah kalian agar supaya Rasulullah mohonkan ampun untuk kalian. Iya. Ya, apabila dikatakan kemarilah agar supaya Rasulullah memberikan istighfar kepada kalian. Amma sadara minkum, terhadap apa yang muncul dari kalian. Litahsana haluk ahwalukum, agar supaya keadaan mereka, keadaan kalian semakin membaik. Watuqbal amalukum, dan amalan kalian diterima. Maksudnya kalian sadar akan kemunafikan kalian, ya, dan kalian dengan memperbaiki diri kalian, akhirnya amalan-amalan kalian diterima. Dan ini telah dianjurkan kepada mereka. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wa astaghfar lakum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahim. Ya. Allah telah menyatakan di surah Nisa, walau andai kata mereka tatkala mendzalimi diri-diri mereka, mereka datang kepadamu kemudian memohon ampun kepada Allah dan Rasul. Jadi sifatnya mereka datang kepadamu bertobat, ya, menyadari kesalahannya, sehingga mereka memohon ampun kepada Allah. Dan melihat yang tersebut, Rasulullah juga memohonkan ampun untuk mereka. Maka Allah menjamin, niscaya engkau akan menemukan, mereka akan menemukan bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sudah diberikan ancuran, diarahkan kepada kebaikannya. Ya. Namun, dasar munafik, katakan, imtana'u min dhalika ashaddal imtina'. Mereka enggan menolak hal tersebut dengan sebenar-benar penolakan. Apa yang mereka lakukan? Lawaw walawaw ru'usahum imtina'an min talabid du'a ila Rasul. Dan mereka memalingkan kepala-kepala mereka. Ya. Ada kalau orang menolak, diam saja. Itu ajar ya. Ini tidak, bukan diam saja. Dipalingkan kepalanya. Ya. Betul-betul penolakan yang luar biasa. Dan menunjukkan sangat tidak mau. Ya. Jelas? Lawa ru'usahum imtina'an min talabid du'a minar rasul. Mereka tidak mau meminta doa dari Rasul. Ya, bukan maksudnya meminta doa. Ya. Artinya berdoa kepada Rasul. Tidak. Tapi ia datang bertobat. Kemudian Rasulullah SAW memohonkan ampun untuk mereka. Mendoakan untuk mereka. Iya. Dan konteks saya di surah Nisa lebih jelas. Atau lebih mufassal daripada di sini. Wa ra'aytahum yasudduna 'anil haqqi bughdan lahu, dan kau melihat mereka menahan dari kebenaran, ya, karena benci kebenaran tersebut. Wa hum mustakbirun, dan mereka terus-menerus dalam keadaan bersombong. Nah, perhatikan ini keadaan dan kondisi mereka. Tidak ada nasihat yang bermanfaat untuk mereka. Ya. Kalaupun diterangkan yang benar, mereka sudun dan tetap istikbar. Anittibaihi bagian wa inadan, ya, karena mereka bersombong dari mengikuti kebenaran itu, kesewenang-wenangan dan keras kepala dari mereka. Fahadihi halukum indama yuda'una ila talabid du'a'i minar rasul. Inilah keadaan mereka, keadaan orang-orang munafikin. Tatkala diminta agar supaya mereka, atau mereka disuruh supaya mereka meminta doa kepada Rasul. Wa hadha min lutfillahi wa karamatihi li rasulihi, dan ini dari kelembutan Allah dan kemuliaan Allah kepada Rasulnya. Haitsu lam ya'tu ilayhi, ya, di mana mereka tidak datang kepada Rasul. Fayastaghfir lahum, sehingga Rasul memohonkan ampun untuk mereka. Ya. Kalau mereka datang misalnya kemudian menampilkan seakan-akan taubat, seakan-akan ini minta di doakan, akhirnya Rasulullah mohonkan ampun untuk mereka. Nah, maka tentunya ini adalah suatu keadaan yang tidak begitu bagus untuk Rasulullah. Tapi Allah muliakan Rasulnya dengan kemuliaan dan kelembutannya. Orang-orang munafik ini sama sekali tidak datang untuk perkara ini. Ya. Karena betul-betul kemunafikan di dalam hati mereka menyebabkan mereka tertahan, dan kemunafikan mereka menahan mereka untuk melakukan hal tersebut. Iya. Itu pun fa'innahu sawa'an astaghfara lahum, andai kata Rasulullah, iya, memohonkan ampun untuk mereka, maka sama saja apakah dia memohonkan ampun untuk mereka awlam yastaghfir lahum, atau tidak memohonkan ampun untuk mereka. Fala yaghfirullahu lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka. Ya, dan menunjukkan bahwa kekufuran, nifaq akbar itu adalah dosa yang tidak diampuni. Iya, dosa yang tidak diampuni kalau mereka tidak bertobat darinya. Wadzalika li'annakum qaumun fasiqun. Hal tersebut karena mereka adalah kaum fasik. Kharijun an ta'atillah. Mereka keluar dari ketaatan kepada Allah. Sini disebutkan ya, kaum fasiqun. Menunjukkan bahwa fasik, ya fasik, penggunaan fasik digunakan untuk kaum munafik dengan nisab akbar. Menunjukkan bahwa kalimat fasik kadang sifatnya fasik akbar dan fasik asghar. Ada fisq yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman, dari yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Iya. Nah, dari iktibas diambil dari ayat di surat Taubah. Istaghfir lahum aw la tastaghfir aw lam tastaghfir lahum falan yaghfir Allah lahum sawa'un 'alaik astaghfarta lahum aw lam tastaghfir lahum falan yaghfir Allah lahum dhalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. Nah, dhalika bi annahum qawmun fasiqun, karena mereka adalah kaum yang fasik. Kharijuna an ta'atillah, mereka keluar dari ketaatan kepada Allah. Mu'firuna yukufri alal iman, mereka lebih mendahulukan kekufuran di atas keimanan. Falidhalika la yanfa'u fihim istighfaru rasul, karena itulah istighfar dari rasul tidak bermanfaat untuk mereka. Ya. Nah, tidak bermanfaat untuk mereka. Lastaghfara lakum, andai kata rasul memohonkan ampun untuk mereka. Karena qala ta'ala, taikunya ayat yang kita baca tadi, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfir Allahu lahum. Ya, mohon ampunlah untuk mereka. Atau kamu tidak mohon ampun untuk mereka, walaupun kamu mohon ampun untuk mereka 70 kali. Ya, 70 kali di sini bukan pembatasan. Tapi menunjukkan jumlah yang banyak. Walaupun kamu memohon ampun untuk mereka jumlah yang banyak, bahkan lebih dari itu. Ya, sebab kadang dalam uslub bahasa Arab dipakai penyebutan bilangan, bukan membatasi pada bilangan, tetapi untuk menunjukkan walaupun pengampunan sebanyak-banyaknya tidak bermanfaat. Fala yaghfirullahu lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka. Inna Allah la yahdil qawmal fasiqin, sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Nah,